Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masyarul ikhwah rahimakumullah, pembahasan masih pada kitab Ta'dhimus Sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah, satu kalimat yang sangat indah dari beliau, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqawli ahadin. Kaum muslimin telah sepakat, tentunya para ulama mustahidin, yang ketika mereka ijma menyepakati terhadap suatu, ijma mereka lah yang dianggap. Kaum muslimin telah sepakat bahwa orang yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal bagi orang tersebut untuk meninggalkan ajaran Nabi karena mengikuti siapapun. Apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, ini juga disebutkan oleh ulama yang lainnya, bahwa seorang mukmin, seorang muslim, wajib atasnya untuk mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengalahkan sunnah Rasulullah karena ingin mengikuti pendapat siapapun dari manusia ini. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya. Demikian pula tidak boleh kita melebihkan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Qala al-Humaydi, rawa syafi'iyu yawman hadithan, faqultu atakhudu bihi, faqala, ra'aitani kharajtu min kanisatin, au alayya zinarun, hatta idza sami'tu an rasulillahi haditsan la aqulu bihi. Berkata al-Humaydi, pada satu hari al-Imam Syafi'i meriwayatkan satu hadis. Saya pun mengomentari, wahai Syafi'i, apakah kamu mengambil hadis ini? Apakah kamu menjadikan hadis ini sebagai hujjah? Lihat jawaban Asy-Syafi'i. Apakah kau melihat saya? Apakah kamu melihat saya keluar dari gereja? Atau saya memakai ikat pinggang, sabuk? Yang itu adalah ciri dari ciri orang Nasrani. Sehingga apabila aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis, kemudian saya tidak sependapat. Artinya saya seorang muslim. Nah, saya tidak mengerti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yang kalau dengar dari Nabi tidak menerima, bukan. Ini pelajaran dari kita bahwa seorang muslim itu seperti itu hendaknya. Kalau ada seorang muslim kemudian disampaikan kepada dia berita dari Rasulullah tidak percaya. Disampaikan kepada dia sunnah Rasulullah malah menolak. Orang seperti ini dipertanyakan keislamannya. Asy-Syafi'i mengatakan kepada Humaydi yang mengomentari Asy-Syafi'i ketika meriwayatkan, wahai Syafi'i, apakah kamu mengambil hadis ini sebagai dalil, sebagai hujjah? Apa jawaban Asy-Syafi'i? Apakah kamu melihat saya keluar dari gereja atau saya memakai sabuk? Ini, apakah kamu melihat saya ini seorang Nasrani yang kalau dengar hadis dari Nabi kemudian tidak sependapat? Su'ila Syafi'i an mas'alatin faqala ruya fiha kada wa kada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sa'il ya Aba Abdillah taqulu bihi? Farata'ada Syafi'i wa dafad فقال يا هذا أي أرض تقلني وأي سماء تذلني إذا رأيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به نعم على السمع والبصر. الإمام الشافعي pernah ditanya tentang satu masalah, maka beliau menjawab, dalam masalah ini telah diriwayatkan demikian-demikian dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Yang menjawab pertanyaan dengan menyebutkan asar atau dalil atau hadis dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Lalu ada seorang yang nyeletuk, atau orang yang bertanya tadi nyeletuk, wahai Abu Abdillah, wahai Syafi'i, apakah kamu sependapat dengan hadis ini? Asy-Syafi'i pun gemetar. Lalu beliau bergerak tubuhnya semacam menahan marah atau semisalnya. Orang disampaikan hadis Nabi kok seperti ini? Jawabannya, Syafi'i mengatakan, ya ada, hei orang ini, bumi mana yang akan membawa saya dan langit mana yang akan menaungi saya jika saya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis kemudian saya tidak sependapat dengannya? Iya, ala sam'i wal basar. Hadis tadi dengan sepenuh hormat, ya, sepenuh hormat saya terima. Lagi-lagi ini juga menunjukkan bagaimana Syafi'i, demikian pula salaf umat ini, sangat mengagungkan dalil, mengagungkan petunjuk, bimbingan yang datang dari Rasul alaihi assalatu wassalam. Qala Ahmad ibn Hanbal, berkata Imam Ahmad ibn Hanbal, kita diperkenalkan ya dengan ulama-ulama salaf. Dan memang semestinya kita mengenal para ulama kita. Bagaimana kita akan bisa mengikuti generasi awal umat ini, salaf umat ini, kalau kita tidak mengerti siapa mereka, seperti apa akidah, ibadah, akhlak dan muamalah mereka. Satu keharusan bagi orang yang akan mengikuti siratus salaf, mengikuti generasi umat ini, harus mengetahui mereka. Berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal, Man radda hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin. Barang siapa yang menolak hadis Nabi alaihi assalatu wassalam, maka dia berada di tepi kebinasaan. Orang kalau sampai menolak bimbingan Rasulullah, tidak menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia di tepi kebinasaan. Karena bagaimana seorang akan lurus, akan tegak Islamnya kalau dia menolak apa yang datangnya dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Al-Quranul Karim banyak dari ayat-ayatnya yang sifatnya global, terutama yang berkaitan dengan masalah ibadah. Datang perinciannya dalam sunnah, datang perinciannya dalam hadis-hadis Nabi alaihi assalatu wassalam. Sehingga kalau ada yang mengatakan saya cukup dengan Al-Quran, saya tidak butuh kepada hadis, tidak butuh kepada sunnah, kita katakan dusta. Kalau memang kamu seperti itu, bagaimana kamu akan bisa sholat duhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Apa yang kamu baca ketika kamu ruku, ketika kamu sujud? Tidak ada dalam Al-Quran jumlah rakaat, gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan dalam sholat, adanya dalam sunnah. Demikian pula Al-Quran sendiri mengajak kita untuk mengikuti Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Datang seorang wanita kepada sahabat Ibn Mas'ud. Dia tidak terima ketika sahabat Ibn Mas'ud melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Ngelabrak Ibn Mas'ud. Kata dia, wahai Abu Abdurrahman, saya sudah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak saya dapatkan satu ayat pun di situ kalau wanita yang menyambung rambutnya, ya, hanya dengan rambut palsu, itu dilaknat, dikutuk. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? In kunti faratihi faqad wajadtihi. Dengan bacaan isba, ya. Fal in kunti qara'tihi, ya. Jadi di panjangan in kunti qara'tihi faqad wajadtihi. Kalau kamu betul-betul membaca Al-Qur'an, sungguh kamu sudah mendapatkan dalam Al-Qur'an. Taqra'in, bukankah kamu membaca wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu? Apa yang datang kepada kalian dari Ar-Rasul, ambil. Apa yang Ar-Rasul larang, tinggalkan. Kata Ibn Mas'ud, mali la al'anu man yal'anuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya tidak melaknat orang yang Rasulullah saja melaknat? Ya. Kenapa saya tidak melaknat orang yang Rasulullah saja apa? Melaknat. Dalam Al-Quran ada perintah agar kita mengambil apa yang datangnya dari Ar-Rasul. Perintahnya kita jalankan, larangannya kita tinggalkan, beritanya kita percayai. Qala Al-Barbahari, berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu fil athari aw yaruddu al-athara aw yuridu ghayra al-athari fattahimhu 'ala al-islami wa la tashukka. Seperti itu kalau menjazmkan fi'il yang mudha'af itu dengan fathah, wa la tashukka, saya tashukku. Ya, ketika dia menjadi fi'il jazm dengan la, lamu annah annahi, jazmnya dengan fathah. Wala tashukka annahu sahibu hawan mubtadi. Berkata Al-Barbahari rahimahullah, kalau kamu mendengar ada seorang kok mencela asar, asar itu ya hadis dari Nabi atau bimbingan dari Nabi atau yang datang dari para sahabat, atau ya rugi asar atau dia menolak asar, kalau tadi mencela ini menolak, atau dia menginginkan selain hadis sudah, maka ragukan keislaman dia. Dan jangan kamu ragu bahwa dia itu adalah pengikut hawa nafsu ahli bid'ah. Ada tiga macam di sini. Kalau kamu melihat ada seorang mencela hadis, hadis kok dicela? Apa contohnya mencela hadis? Misalnya orang mengatakan bahwa, ya, apa ini? Ya, hadis Nabi kok lucu, sunnah Nabi itu lucu. Nanti ngomong seperti itu. Masa orang gak boleh makan wetan kiri, katanya itu niru setan. Apa iya setan makan wetan kiri? Alhamdulillah. Atau orang mengatakan, Allah kan mencipta tangan dua, masa gak boleh makan wetan kiri? Ini kan berarti mencela hadis kan, atau menolak hadis, yarudul al-athar. Atau ketika kita misalnya ingin menyampaikan sesuatu, kemudian orang katakan berhenti, berhenti dulu, silahkan menyampaikan tapi jangan hadis, saya gak butuh hadis, kalau Quran saya mau. Orang yang kayak gini diragukan keislamannya. Kalau dia muslim gak akan mungkin ngomong seperti itu. Karena yang namanya muslim itu pasti dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang konsekuensi dari syahadat muhammadar rasulullah itu ya mengagungkan sabda rasul, memuliakan diri Nabi alaihi assalatu wassalam. Ketika dia menolak hadis atau dia menginginkan selain hadis, ya, maka orang seperti ini diragukan keislamannya. Beberapa hari yang lalu ada orang bertanya tentang suatu masalah. Dia mengatakan, ini orang yang bertanya, Ustaz, dia minta mana dalil dari Al-Quran. Karena kalau dari Al-Quran itu mantap katanya. Kita katakan ya dari hadis juga mantap. Sebenarnya Al-Quran juga hujah, hadis juga sama. Dan tidak semua masalah itu ada dalam Al-Quran dalilnya secara rinci. Terkadang ada dalam sunnah. Makanya sebagian ulama mengatakan Al-Quranu ahwaju ila sunnati minas sunnati Al-Quran. Al-Quran lebih butuh kepada hadis ketimbang hadis butuh pada Al-Quran. Artinya ayat-ayat Al-Quran banyak yang sifatnya global, kemudian datang rinciannya, tafsilnya ada dalam sunnah. Nah, orang kalau misalnya dia tidak menerima hadis, bagaimana akan dia mengamalkan Islam? Atau ada sesuatu yang dalam Al-Quran tidak disebutkan, disebutkan dalam sunnah. Maka apa kemudian kita tidak percaya? Karena antara Quran dan hadis itu tidak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan, karena semua datangnya dari Allah. Sunnah juga kata ulama termasuk wahyu yang dijamin penjagaannya oleh Allah SWT. Jadi yang namanya wahyu tidak hanya Al-Quran saja, sunnah pun wahyu. Makanya Allah SWT mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu mengucapkan dari hawa nafsunya. Tidak lain dan tidak bukan yang beliau ucapkan adalah wahyu. Jadi sunnah juga wahyu seperti Al-Quran. Orang yang menolak, orang yang mencela hadis atau menolak hadis atau menginginkan selain hadis, ragukan keislamannya dan jangan ragu, jangan bimbang bahwa dia adalah pengekor hawa nafsu ahli bid'ah. Qala Abul Qasim Al-Asbahani, berkata Abul Qasim Al-Asbahani, beliau punya kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, dua jilid, ya, dua jilid besar, ada di maktabah kantor insyaallah. Ini kitab yang bagus tentang masalah manhaj al-sunnah. Abul Qasim Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Qala ahlu sunnah min as-salaf, idza ta'ana ar-rajulu 'ala al-athari yanbaghi an yuttahama 'ala al-islami. Berkata ahlu sunnah dari generasi awal umat ini, apabila seorang itu mencela asar, mencela hadis, maka seyogianya kita ragukan keislamannya. Kita ragukan keislamannya. Bagaimana bisa kita tenteram untuk mengatakan dia muslim yang sempurna islamnya, kalau dia mengatakan tentang hadis Nabi, letakkan hadis itu di bawah kaki kamu. Hadis itu, ya apa namanya, sudah gak berlaku di zaman modern seperti ini. Lagi-lagi hadis-hadis kayak gerimis, dalil kayak kerikil. Banyak ucapan-ucapan yang muncul di tengah masyarakat yang kalau disimpulkan, ya, itu semuanya punya kesimpulan, mereka enggak suka dengan hadis Nabi. Kalau sudah enggak suka dengan hadis Nabi, artinya enggak suka dengan Islam. Karena sumber dari Islam sendiri Alkitab Sunnah. Kalau sudah enggak senang dengan hadis, artinya enggak senang dengan Islam. Orang kalau sudah enggak senang dengan Islam, ya, ya apa kemudian, ya, kita tidak meragukan keislamannya. Yang namanya orang Islam ya senang dengan Islam. Yang namanya orang Islam itu ya senang dengan sumber Islam. Ada seorang muslim kok enggak senang dengan Islamnya sendiri, enggak senang dengan sumber Islamnya, ini gimana? Kemudian kita akan masuk pada fasal fi ta'jili 'uqubati man lam yu'azzim as-sunnata. Fasal tentang disegerakannya hukuman orang yang tidak mengagungkan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Nanti akan disampaikan beberapa asar, beberapa dalil tentang disegerakannya hukuman terhadap orang yang tidak mengagungkan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Namun bukan berarti kesimpulannya orang yang mencela sunnah Nabi kemudian belum disegerakan, ya, kepadanya hukuman, kemudian dia itu merasa aman, tidak. Allah tidak lupa dari orang-orang yang zalim. Allah tidak lalai dari orang-orang yang merendahkan agama ini. Semuanya ada tanggal mainnya, ada waktunya, ya. Berapa banyak kisah-kisah yang dihikayat oleh salaf umat ini yang menunjukkan disegerakannya hukuman terhadap orang yang tidak mengagungkan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Dahulu ada seorang, sekarang sudah mati orangnya. Dia salah satu guru di salah satu madrasah terkenal di Jawa Tengah bagian selatan. Muridnya ribuan. Dia melarang santri-santrinya kalau memakai celana di atas mata kaki. Harus isbal. Harus di bawah mata kaki. Harus saya kan. Ya. Alhamdulillah. Tidak berapa lama setelah dia memaksa para siswanya yang dia menaikkan kainnya di atas mata kakinya, tidak berapa lama dia patah kakinya. Patah kakinya. Dia ngambil pelajaran juga susah, dia tenggelam, jatuh naik kendaraan tenggelam di sungai. Waktu itu ada ikhwan yang lewat kemudian diangkat. Oh ternyata Fulan. Ini kalau diangkat mati mungkin sudah. Sekarang udah mati orang. Ya akhi, sunnah Nabi. Rasul mengatakan izratul mu'mini ila ansafi saqai. Kain seorang mukmin itu sampai setengah betis. Kain seorang mukmin. Tidak mengapa sih kalau di bawah dari itu asalkan tidak menutupi mata kaki. Kalau di mengatakan itu kan larangannya kalau seorang itu sombong. Kita katakan hadis Nabi justru mengatakan iyyaka wal isbal fa innahu minal makhyalah. Hati-hati kamu dari memanjangkan kain di bawah mata kaki karena itu bagian dari kesombongan. Jadi orang yang mengatakan bahwa itu kan kalau sombong, kita katakan sombong sendiri walaupun enggak isbal sudah dosa. Ya, sombong itu sendiri walaupun dia tidak melembrehkan kainnya sudah dosa. Lalu kayak apa kalau di samping ya dia melembrehkan kainnya di bawah mata kaki dia sombong. Ketika Khalifah Umar dalam kondisi kritis ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, seorang Majusi pengecut, menusuk Khalifah Umar ketika Umar mengimami sholat. Kalau ada yang bertanya, loh kok bisanya Khalifah ditusuk? Mana yang lainnya? Jawabannya memang waktu itu yang namanya masjid itu gak ada lampu. Sejarah masjid ada lampu kan baru di zaman Muawiyah. Kedua, memang dahulu para khulafa, para umara itu tidak ada pengawalan. Ali terbunuh ketika berangkat sholat subuh, tidak ada pengawalan. Umar pun seperti itu. Baru ada hijabah dan syurta itu di masa Muawiyah. Hijabah dan syurta itu kalau sekarang pasukan pengawal apa? Presiden lah. Pas pampres ya. Kalau lebih seperti itu. Ya. Dulu enggak ada. Ketika Umar ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, seorang kafir, ususnya putus, darah mengalir. Orang-orang pun datang pada beliau memberikan ya dukungan, mendoakan kebaikan kepada Khalifah Umar. Datang seorang pemuda dalam keadaan lembreh kainnya di bawah mata kaki. Umar dalam kondisi kritis tidak menghalangi dari al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Umar melihat pemuda tadi dalam keadaan lembreh kainnya di bawah mata kaki. Umar pun memanggil, yabna akhi, irfa izarak, fa innahu atqa li rabbika wa abqa atau wa anqa li thawbika. Wahai anak saudaraku, dia ngajak orang dengan kalimat yang lembut. Orang kalau dipanggil wahai anak saudaraku, walaupun dia mungkin gak kenal, itu kan orang adem. Merasa ya orang yang di sampingnya adalah orang dekat bukan orang yang jauh, sehingga sangat mudah kiranya menerima arahan, nasihat dan bimbingan. Irfa izarok, tulung angkat ya kain kamu. Dengan kamu mengangkat kain kamu di atas mata kaki itu akan lebih mencirikan seorang bertakwa pada Allah dan lebih awet atau lebih bersih untuk pakaian kamu. Disebutkan dua faedah, faedah ukhrawiyah dan faedah duniawiyah. Faedah ukhrawiyah, faedah yang berkaitan dengan akhirat, bahwa mengangkat pakaian di atas mata kaki adalah bentuk atau sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, faedah duniawiyah akan lebih bersih. Karena pakai lembreh itu kan terkena kotoran, ya, juga enggak awet. Seperti itu. Kalau ada mengatakan, ah ini kan masalah kain, itu masalah kulit. Yang penting kan hati, yang penting kan isi. Kita katakan, kamu ya mengatakan syariat itu kulit. Ada kulit, ada apa? Ya, inti, isi. Ini dari mana? Mana hujahnya, mana penjelasan dari agama? Ya kalau masalah-masalah itu masalah kulit lah, masalah ya, bukan masalah pokok. Nah, kamu saja kalau mau beli ya pisang kulitnya bosok juga kamu enggak mau. Kalau kulitnya bosok ya dalamnya lebih apa? Bosok lagi. Siapa bilang kalau kulit enggak penting? Kamu ngelamar seorang perempuan ya, tapi kulitnya isinya apa namanya? Kudisen. Semuanya. Mau kamu? Ah, itu kan kulit, yang penting kan dalamnya. Ya kalau masalah ini aja kamu pilih-pilih, gak sembarang. Ya. Siapa bilang kalau kulit gak penting? Dan siapa yang menamakan kulit? Semua agama itu lubun laisa kusyur, kata ulama. Semua apa yang ada dalam agama ini adalah inti, bukan kulit. Orang yang namakan ini kulit adalah bid'ah yang seperti itu. Ya. Apa kemudian Rasulullah mengatakan ini masalah? Ya ini inti, ini kulit. Ya, yang ini gak usah diperhatikan. Umar yang kondisi kritis. Apa yang dia lebih takwa ketika Umar? Ya. Orang yang kondisi kritis masih sempat seperti bukti bahwa ini perkara penting. Terkadang orang mengatakan, untuk apa kita meributkan masalah ini? Orang kafir sudah sampai ke bulan kok kita masih ribut masalah kain di bawah mata kaki atau di atas mata kaki. Jawabannya gampang. Pertama, buktikan dulu siapa sudah ada ke bulan. Neil Armstrong, mana buktinya? Neil Armstrong orang kafir, ya. Berita orang muslim saja kita cek kebenarannya, apalagi berita orang kafir. Itu pertama. Dan kedua, andai kata Neil Armstrong dan semisalnya sudah sampai ke bulan, mau apa? Apa dengan sudah ke bulan selamat dari neraka kalau tidak beriman? Apa beda orang maju teknologinya kalau ujung-ujungnya adalah nar api neraka? Bukankah cerita orang yang masuk neraka sakar seperti disebut dalam Al-Quran? Mereka mengatakan, ya, halaka anni maliyah, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Hartaku tidak bermanfaat bagiku, kerajaanku pun telah sirna dariku. Tidak ada sesuatu yang akan dibanggakan nanti di yaumul kiamah. Dari kemajuan teknologi apapun yang dicapai oleh manusia dari perkara duniawi ini. Kan mengiranya lama tentu takwanya bukan teknologinya. Sebagaimana firman Allah SWT, wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw al-ayah. Tidak ada dari kalian kecuali akan melewati as-sirat. Tidak ada dari kalian kecuali nanti di hari kiamat akan melewati jembatan yang dibentangkan di atas jahannam. Ini sudah menjadi kepastian dari Rabbmu, dari Allah. Hasil dari penyeberangan Allah sebutkan thumma nunajjil ladina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kata ulama, yang menyelamatkan takwanya. Yang menyelamatkan itu takwanya, bukan kedudukannya, bukan ya teknologi dan kemajuan yang dicapai. Kemudian jawaban berikutnya, ini urusan agama kita. Tidak boleh kita menganggap ringan, ya. Dengan mengatakan orang sudah sampai ke bulan, ya. Itu urusan mereka, ya. Urusan kita urusan agama, ya. Ini tuntunan Nabi, bimbingan Nabi, ayo kita ikuti. Apa sulitnya sih? Paling-paling kamu dikatakan orang kebanjiran, dikatakan ini, ya ringan ya seperti itu. Rasulullah terlebih dari apa yang kita alami. Rasulullah dilempari, Rasulullah dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan ujangga gadungan. Beragam tuduhan-tuduhan sampai pada Rasul, tapi gak melempem dengan agamanya, terus lempeng di atas ya bimbingan Allah kita. Belum apa-apa sudah was-was, was-was, padahal gak ada apa-apa. Padahal kalau kita ya lempeng di atas agama ini, bisa jadi kita akan menjadi contoh kebaikan. Bisa jadi orang nyontoh kita dalam kebaikan. Apa kita gak senang kita ikut dapat pahala dari orang yang mencontoh kita? Man sanna sunnatan hasanah falau ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memberi teladan dengan teladan yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Sangat beruntung bagi orang yang menjadi teladan dalam kebaikan, karena dia ya agar mendapat pahala atas usahanya dan pahala orang-orang yang mengikuti jejak ya jejaknya. Kalau itu perkara yang orang katakan itu perkara sepele, Umar gak akan capek-capek ngomong seperti itu. Tidak akan Rasulullah menegur Abu Bakar, tidak juga menegur siapa yang waktu itu ya mengelembrehkan kainnya. Justru perkara-perkara yang kelihatannya ringan ya, dari ajaran Nabi, kalau kita tidak amalkan, apa mungkin yang berat akan kita amalkan? Oh, yang ringan saja, yang orang anggap ringan saja enggak diamalkan, masa mau yang berat mau diamalkan? Ketika umat ini mengikuti ajaran Nabi, bimbingan Nabi dalam ucapan dan perbuatan, ya, kemuliaan Allah akan berikan. Mulai saat orang itu merendahkan sunnah Nabi, kehinaan tidak akan bisa lepas. Sebagaimana sabda Rasul alaihi assalatu wassalam, wajwa'ila dhillatu wassawaru ala man khalaf amri. Dijadikan kerendahan dan kehinaan terhadap orang yang menyelisihi ya perintahku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadruku an-nisa lailan qala wa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafilan fansaqa rajulani ila ahlihima wa kilahuma wajada ma'a imra'atihi rajulan. Dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi alaihi assalatu wassalam, beliau bersabda, janganlah kalian masuk kepada istri-istri kalian di malam hari. Maksudnya, kalau kalian bepergian lama, jangan pulang ya kemudian dengan tiba-tiba di malam hari tanpa memberi apa pemberitahuan. Karena umumnya wanita yang ditinggal lama oleh suaminya berbulan-bulan, berhari-hari, dia tidak mungkin tidak berhias. Jangan-jangan suaminya pas pulang malam-malam ya tanpa memberitahu, istrinya dalam keadaan pakaiannya ya dan kondisinya tidak berhias, kemudian timbul dari kok istri saya setelah saya tinggal kayak gini. Akhirnya timbul kebencian, akhirnya mungkin istri diserai, ya kan? Bisa jadi seperti itu. Bimbingan yang bagus dari Nabi tentunya. Kalau seorang pergi jauh meninggalkan keluarganya, istrinya, jangan pulang malam-malam. Kecuali memberitahu sebelumnya boleh. Kalau orang orang perginya sehari dan istrinya ngerti misalnya ini pulangnya jam sekian, ya sudah itu lain lagi urusannya. Kalau orang bepergian kemana, entah usaha, dagang, kemudian gak ngerti kapan pulangnya, ya berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, ini jangan membuat kejutan di malam hari. Karena ini juga untuk kebaikan suami istri agar kehidupan rumah tangga mereka senantiasa harmonis. Namun ulama mengatakan dikecualikan di sini kalau seorang itu memberitahu sebelumnya, boleh. Terlebih di zaman sekarang yang informasi begitu canggih, alat komunikasi begitu mudah, sehingga orang bisa SMS, bisa telepon. Ya, maka seperti ini tidak mengapa kalau orang bepergian lama, kemudian pulang ya kepada istrinya malam-malam, enggak apa-apa. Nah, sudah ada pemberitaan sebelumnya. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kafilah pulang setelah perjalanan lama, ternyata ada dua orang yang nekat pulang malam-malam, padahal Rasulullah sudah mengingatkan jangan. Alat komunikasi enggak seperti sekarang. Kedua orang itu nekat, ternyata dihukum kedua orang itu. Masing-masing dari kedua orang itu mendapati istrinya sedang bersama lelaki lain. Mendapati istrinya, masing-masing istrinya, ya masing-masing dari istri kedua orang itu sedang bersama laki-laki lain. Waliyadzubillah. Ini contoh. Walaupun tentu orang yang misalnya menentang atau melanggar sunnah Nabi kemudian dia belum mendapatkan batunya atau hukumannya, kemudian jangan merasa tenang, ah gak apa-apa kok, itu kan cerita dulu, buktinya saya ya aman. Jangan seperti itu. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Janganlah kamu menyangka bahwa Allah itu lalai dari orang-orang yang zalim. Semuanya sudah tercatat dan semua ini kencengnya teman. Pernah dia mengejar rombongan musuh sendiri, kejar dan bisa memerangi mereka, kemudian dia bisa membawa harta rampasannya. Pernah ketika dalam satu perjalanan Rasulullah dengan para sahabat, seseorang nantang apa? Balapan lari. Kata Salamah bin Aqwa, "Ama tukrimu kariman? Mengapa kamu tidak memuliakan orang mulia? Di sini ada Rasulullah, kamu menantang, ya, menantang balapan lari. Ayo dengan saya." Tuh, balapan lari kalah orang tadi. Ini Salamah bin Aqwa, ini luar biasa. Satu orang tapi dia ya bisa mengejar lawan, membunuh mereka, kemudian diambil harta sembrangnya, dan kalau lari lebih kencang dari kuda. Ya, Allah yuti mayasya. Ini kelebihan dari Allah yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Ya, enggak semua orang seperti itu kan. Yang lainnya diberi kelebihan, yang lainnya ini diberi kelebihan lain seperti itu. Masing-masing orang punya kelebihan. Ataupun sesuatu yang sekiranya kayak biasa, nggak usah, kita nggak boleh meremehkan. Kenapa? Mungkin dia punya kelebihan yang ya kita tidak punya. Dahulu dikatakan mungkin ada yang hafal, la tahtaqir man dunaka likulli syai'in maziyah. Jangan kamu merendahkan orang yang di bawah kamu. Masing-masing itu punya apa? Kelebihan. Latah takdir mandunaka ikuli syai'in maziyah. Ada seorang lelaki makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Maka Rasulullah menegur. Kata Rasulullah, kuli biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Kata dia, enggak bisa. Ya, bisa bukan karena berkat atau apa. Ya, kata Nabi, semoga kamu gak bisa. Tidak ada menghalangi orang tadi untuk makan dengan tangan kanan itu sudah kesombongan. Bukan karena bengkak atau sakit enggak, tapi karena enggak mau. Kita kurang Nabi kok ngomongnya seperti itu. Enggak bisa. Kata Nabi, semoga kamu enggak bisa. Ternyata betul. Setelah itu kaku tangannya, enggak bisa dia mengangkatkan tangannya ke murid. Langsung diadab. Langsung dihukum. Lihat. Rasulullah melihat ada orang makan dengan tangan kiri, Rasulullah menegur. Lalu bagaimana kalau ada seorang kiai kok minum di hadapan umat dengan tangan kiri? Pesan moral apa yang disampaikan oleh sang kiai ini? Ya, bahwa minum pakai tangan kiri boleh-boleh saja, pak kiai juga seperti itu. Kan seperti itu. Walaupun enggak ngomong seperti itu. Aib ya, akhi, tersela. Harusnya orang yang alim itu orang yang pertama ngamalkan sebelum yang lainnya. Ini malah menjadi contoh yang jelek. Ya. Minum petang kiri di hadapan umat. Ya. Contoh yang jelek yang seperti ini. Ya. Na'udzubillah. Ini orang yang menolak sunnah Nabi langsung ya, mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Para tadi gak bisa mengangkatkan tangannya ya ke mulutnya. Ini sebagai pelajaran. Ya, jangan sampai ya, jangan sampai ya, orang ya, merendahkan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.